Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, salah satu amal yang paling disukai oleh Allah sebagai orang Waalaikumsalam. Gerakan muslim yang Uma, Rara pulang. Uma gak ada ya, Kak? Kenapa, Ra? Kok mukanya bete gitu? Nonton TV aja deh. Jadi raja bajak laut. Wah, pemburu harta karun. Rara juga mau. Iya, mati lampu. Bete. Gimana caranya aku hibur Rara ya? Peta. Pertama, kamu harus melakukan sangat. Lalu, kamu akan melewati sungai lava. Nah, sekarang kamu sampai di sarang makhluk yang paling mengerikan. Dan kamu harus menyelesaikan rintangan terakhir. Untuk menyelamatkan Bunny. Bunny! Wah, minuman coklat kesukaanku. Yeay, selamat! Kamu berhasil menyelesaikan Treasure Hunt ala Nusa. Gimana, seru nggak? Seru banget kan Nusa. Makasih ya, Rara sekarang nggak bete lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Astagfirullah. Kenapa berantakan semua? Tadi kan Nusa buatin Rara petualangan harta karun. Seru deh, Uma. Tiap pagi ku minum Ovaltin sebelum ku menjalani hari. Rasa coklat yang paling ku suka, penuh gizi dan nikmat rasanya. Tubuhku semakin kuat, cerdas dan sehat. Minum susu Ovaltin jadi nanti kuat jalani hari. Minum susu Ovaltin, tubuh makin kuat, cerdas dan sehat. Ovaltin. Masya Allah, gitu dong anak Uma.